Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Soalun, pertanyaan berikutnya, fadilat syekh, wahai syekh yang mulia, fadilat syekh Hatib ibnu Abi Balta'ah, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat, awana al-musyrikin wal-kafarata, dia menolong, membantu kaum musyrikin dan orang-orang kafir, yakni kuffar Quraisy, ketika Nabi alaihi salatu wassalam hendak menyerbu Makkah pada Fathu Makkah. Dia bersurat ya, lewat seorang wanita yang diutusnya untuk memberitahukan mereka tentang rencana penyerbuan itu. Tetapi wanita itu tertangkap ya. Nah, Nabi mengutus siapa? Masih ingat sirahnya? Ali bin Abi Thalib sama yang lain untuk menangkapnya. Nah itu kasusnya. Walam yukaffirhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan dia. Fahal kullu man 'awana al-kuffara min al-muslimina yakfuru? Fahal, maka apakah kullu man 'awana al-kuffara, apakah setiap orang yang menolong orang-orang kafir, min al-muslimin, dari kalangan kaum muslimin, yang menolong orang-orang kafir, yakfur, dia menjadi kafir dengan itu, yukaffaru, dia dikafirkan? Al-jawabu, jawabannya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, lahu, dia memiliki pada dirinya, minas sawabiqi, terdapat sawabiq, kebaikan-kebaikan besar yang mendahului kesalahan itu. Kebaikan-kebaikan besar yang mendahului kesalahan tersebut, ma kaffarallahu bihi anhu, kebaikan yang mendahului yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan kesalahan itu darinya, memaafkan kesalahan itu darinya, karena sawabiknya ya, amalan-amalan besarnya yang mendahului itu. Li'annahu min ashabi Badr, karena sesungguhnya dia termasuk dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada perang Badar. Ini satu amalan yang luar biasa, perang Badar ini. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah, ittala'a ala ahli Badrin, ittala'a, memperhatikan atas ahli Badr, para pejuang perang Badr dari kalangan sahabat Nabi SAW. Faqal, lantas Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. I'malu ma syi'tum, beramallah apa yang hendak kalian amalkan, yakni beramallah semau kalian. I'malu ma syi'tum, beramallah semau kalian. Faqad ghafartu lakum, maka sungguh aku telah mengampuni kalian. Jadi sudah dijamin. Apapun amalan yang muncul setelah itu, setelah perang Badar, Allah mengampuninya. Ini jaminan dari Allah Ta'ala. Dan dia termasuk dalam hadis ini. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Shadiqul iman, jujur keimanannya. Sahabat Nabi yang mulia. Walakinnahu, akan tetapi beliau Hatib ibn Abi Balta'ah fa'ala ma fa'ala, telah melakukan apa yang dilakukannya, yang diceritakan tadi, bersurat kepada kuffar Quraisy meskipun gagal. Li'annahu, karena sesungguhnya beliau Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ta'awwala li nafsihi, melakukan penakwilan li nafsihi, untuk kemaslahatan dirinya. Apa penakwilannya? Wadhanna anna hadha ma yadurrul muslimin. Wadhanna, dan dia beranggapan, anna hadha, bahwasanya sesungguhnya, ya, bahwasanya ini, sesungguhnya ini, ma yadurrul muslimin, apa yang dilakukannya ini tidak akan memudaratkan kaum muslimin. Dia tahu bahwa meskipun suratnya itu sampai kepada kuffar Quraisy, itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari serbuan Nabi AS. Dia bersurat atau tidak, hasilnya akan sama. Suratnya sampai kepada mereka, dan mereka tahu akan diserbu, hasilnya tetap sama. Mesti mereka akan ditaklukkan oleh Nabi AS. Hah? Ya. Jadi, ada maslahat yang dia ingin capai, ya, untuk dirinya, sementara itu tidak akan mudaratkan kaum muslimin. Itu penakwilan dia. Fahami? Ya. Walidhalik, oleh karena itu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yukaffirhu, tidak mengkafirkan dia. Li'annahu sahabiyun jalilun, karena sesungguhnya dia adalah seorang sahabi, sahabat Nabi yang jalil, yang mulia. Hasala minhu, terjadi darinya khata'un, kesalahan. An ta'wilin, dari sebuah penakwilan. Penakwilan yang telah dijelaskan tadi, ada maslahat yang hendak dia capai dengan itu, sementara dia tahu bahwa itu tidak akan memudaratkan kaum muslimin. Surat itu tidak berarti apa-apa untuk menolong kuffar Quraisy. Walahu sabiqatun, dan dia memiliki amal kebaikan pendahulu, ya, yaitu apa yang telah disebutkan, perang badar, jihad pada perang Badar. Kaffarat anhu ma hasalah. Sadiqah tersebut, kebaikan besarnya menghadiri berjuang pada perang Badar, kaffarat anhu, menghapuskan darinya, menggugurkan darinya ma hasal, kesalahan yang telah terjadi tersebut. Bisa difahami? Nah. Jadi jangan dikias, ya, itu maksud Syekh, jangan dikias, ya, pelaku hal semacam ini kepada apa yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Nah. Baik. Soal, pertanyaan berikutnya. Athabakumullah, semoga Allah memberimu pahala, wahai Syekh. Yaqul, kata penanya, halil fitratu hujjatun ala man kafara, halil fitratu, apakah fitrah itu, fitrah yang ada pada setiap insan yang lahir di atas fitrah, apakah fitrah itu hujjah, merupakan hujjah, cukup sebagai hujjah ala man kafara, atas orang yang kafir, yakni dengan adanya fitrah yang Allah berikan kepada setiap insan yang lahir di atas fitrah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, yaitu fitratul Islam, kecenderungan kepada Islam, kesucian di atas Islam. Apakah itu, dengan itu sudah tegak hujjah sehingga orang yang kafir ketika dia besar, dewasa, balik, dia memilih kekafiran, maka dikatakan bahwa telah tegak hujjah atasnya karena dia dilahirkan di atas fitrah. Telah tegak hujjah atas orang kafir itu karena dia dilahirkan di atas fitrah, dia tidak punya udzur. Karena hujjah telah ditegakkan dengan dia dilahirkan di atas fitrah. Apakah begitu? Ini maksudnya. Faham temu soal? Faham? Nah. Al-jawabu, jawabannya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-hujjatu bi irsali rusul. Hujjah itu tegak dengan diutusnya para rasul. Hujjah tegak dengan diutusnya para rasul. Ammal fitratu wahdaha, adapun fitrah itu saja. Adapun fitrah itu saja. Fala takfi hujjatan. Maka itu tidak cukup sebagai hujjah. Tidak cukup sebagai hujjah. Jadi dengan fitrah itu semata, tidak tegak hujjah. Hujjah tegak dengan apa? Atas manusia dengan diutusnya para rasul. Lau kanatil fitratu hujjatan, sekiranya fitrah itu hujjah, seandainya fitrah itu hujjah, ma arsalallahu ar-rusula, Allah tidak mengutus para rasul. Seandainya fitrah itu sudah cukup sebagai hujjah atas manusia, karena setiap manusia dilahirkan atas fitrah, maka barang siapa kafir, berarti dia telah tegak hujjah atasnya dengan fitrah yang dia bawa di masa lahirnya. Jika ini cukup sebagai hujjah, maka tidak perlu diutus para rasul. Nyatanya Allah mengutus para rasul untuk berdakwah. Berarti hujjah tegak yang diutusnya para rasul, bukan dengan fitrah itu saja. Tayyib. Allah berfirman, rusulan mubasyirin wa mundzirin. Rasul-rasul, Allah mengutus rasul-rasul, Allah mengutus rasul-rasul sebagai orang-orang yang mubasyirin, memberi busra, berita gembira, kabar gembira, pahala, jannah bagi orang yang beriman. Wa mundzirin, dan memberi peringatan dosa, azab dalam neraka bagi orang yang kafir. Li'alla, lam ta'liliyah, li'anla, kemudian dilebur menjadi alla. Lam li ini ta'liliyah, agar dalam rangka itu, sebab itu faktor Allah mengutus para rasul sebagai mubasyirin wa mundzirin, agar alla yakuna linnas, tidak ada bagi manusia, adallahi atas Allah, hujjatun, hujjah untuk mereka berhujjah dengannya ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Mereka tidak bisa mengatakan ma ja'ana min rasul, ma ja'ana min nadhir, tidak datang kepada kami rasul, tidak datang kepada kami memberi peringatan, kenapa kami diadab? Tidak bisa manusia mengatakan itu. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah satu umat pun kecuali mesti telah datang pemberi peringatan dari kalangan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Ini dalil pada An-Nisa ayat 165. Ini dalil bahwa Allah menegakkan hujjah atas hamba-hambanya dengan diutusnya para rasul. Tidak dicukupkan dengan fitrah itu saja. La tu'raful wajibat wal muharramat wal makruhat, tidak diketahui apa saja kewajiban-kewajiban itu, apa saja keharaman-keharaman itu, apa saja makruh-makruh itu. Fitrah semata la ta'riful wajibat wal muharramat wal makruhat. Berkemungkinan begitu maksudnya. Fitrah semata tidak bisa mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban, apa saja keharaman-keharaman, dan apa saja hal-hal yang dimakruhkan. Hada ma yubayyinuhu illa rusul. Hada, ini syariat ini. Bahwa ini wajib, ini haram, ini makruh. Ma yubayyinuhu, tidak ada yang menjelaskannya illa rusul, kecuali para rasul. Fitrah tidak bisa mengetahui itu. Al-fitrah la ta'riful wajibat al-muharramat al-makruhat. Hada ma yubayyinuhu illa rusul. Walakin al-fitratu. Bisa juga walakin al-fitrata. Bisa dibaca walakin al-fitratu. Taskinin nun. Sukunin nun. Walakin al-fitratu. Atau walakin al-fitrata. Dinasab. Tarbiyatun salihatun lil khair. Akan tetapi fitrah itu adalah tarbiyah. Ada naskah lain? Baik. Walakin al-fitrata tarbiyatun salihatun lil khair. Nah, akan tetapi fitrah itu, ya, adalah keadaan diri yang salih lil khair, yang cocok untuk menerima kebaikan. Nah, fitrah itu kan kesucian. Ya, di atas keislaman. Jadi dia salih lil khair, dia bisa cocok untuk menerima kebaikan. Nah, selama fitrah itu, kesucian itu tidak dinodai. Nah, tidak dinodai, tidak dikotori, tidak dipalingkan, diselewengkan oleh setan. Nah, walakinnaha la takfi, akan tetapi tidak cukup, ya, fitrah itu sendiri tidak cukup. Tetapi ini tahapan bahkan ada tahapan sebelumnya mengingatkan kita mengenai tahapan-tahapan itu. Setiap orang dilahirkan di atas fitrah, yakni kesucian jiwa untuk berislam. Ya, dan itu sesuai dengan mitsaq. Al-mitsaq, mitsaq perjanjian terdahulu yang telah diambil fi dhahri Adam, di punggung Adam, yang telah diambil dari seluruh anak keturunan Adam. Ketika mereka dikeluarkan dari punggung Adam dan sebagian dari punggung keturunan Adam yang dikeluarkan dari punggung Adam. Dan diambil perjanjian atas mereka. Lastubi Rabbikum. Olu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Mereka menjawab, bala tentu saja. Apa ini yang pertama? Nah, kemudian fitrah. Setiap orang lahir, insan lahir di atas fitrah kesucian. Ya, Islam. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, tarbiyah. Pendidikan. Nah, pendidikan ini, inilah dakwah. Dengan diutusnya para rasul untuk mentarbiyah. Untuk mendidik umat. Mengajari mereka. Membina mereka. Agar ya, tetap di atas fitrah mereka dan tetap di atas perjanjian itu. Nah. Namun fitrah itu sendiri tidak cukup, saya jelaskan tadi. Mifak itu sendiri kita tidak ingat kan? Yang mengingatkan adalah para rasul yang diutus. Nah, kita diingatkan ya dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepadanya Al-Quran, diingatkan dalam Al-Quran dan dalam hadits Nabi SAW tentang mithaq itu dan tentang fitrah itu, ya kan? Nah, melalui tarbiyah Nabi SAW. Nah, selama tarbiyah ini mendukung, tetap jelas fitrah sesuai dengan mithaq tersebut. Apabila tarbiyah itu melenceng, inilah yang merusak. Fa'abawahu al-mauludi yuladu ala al-Islam fa'abawahu alladani yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang merusak fitrahnya. Ya, kedua orang tuanya mendidiknya dengan didikan Yahudiyah atau Nasrani atau Majusiyah sehingga dia jadi rusak. Wajib. Nah. Law 'asha al-insanu 'alayya. Seandainya manusia hidup di atasnya, walam yata'allam, dan dia tidak belajar, walam ya'mal syai'an, dan dia tidak mengamalkan sesuatu, ya, dia hidup di atas fitrahnya, walam yata'allam, dan dia tidak belajar, tidak melewati tahapan apa? Tarbiyah. Ya. Ta'allum. Fase ketiga ini. Walam ya'mal syai'an, dan dia tidak beramal sesuatu, karena tidak ada yang dia tahu. Lantaran dia tidak belajar. Fa innaha la takfi, maka fitrahnya tidak cukup. Dia tidak akan bisa mengetahui apa yang wajib atas dirinya, apa yang haram, apa yang dimakruhkan. Dia tidak akan tahu. Itu hanya bisa diraih dengan fase tarbiyah at-ta'allum. Jelas? Nah. Oleh karena itu, diutuslah para nabi dan rasul untuk membawa ilmu. Ya, dan mengajari umat. Barakallahu fikum. Nah. Ini saja dulu. Nah, tafadhal. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.